Mitra Bisnis, KPK melarang kepala daerah atau pejabat daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya menerima parsel atau bingkisan jelang lebaran ini. Sebab terima parsel dianggap gratifikasi dan jika terbukti bisa dipenjara 20 tahun. Namun pemberian parsel bisa dilihat juga sebagai bentuk apresiasi rasa kekeluargaan untuk hubungan baik yang telah terjalin selama ini. Terlebih, banyak juga pengusaha parsel yang mengandalkan musim ini untuk pendapatannya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda soal ini? Menurut aku, apa yang ditegaskan oleh KPK soal gratifikasi terkait dengan Idul Fitri ini ya, itu menurut aku betul-betul harus didukung oleh semua unsur masyarakat. Karena ini adalah cara untuk mengatasi problem gratifikasi atau suap dan korupsi di Indonesia. Tidak bisa tidak sebenarnya, siapapun yang menjadi pejabat publik, apabila ada orang yang memberikan sesuatu, tentu ada batas ya. Karena KPK menetapkan memang ada batas tertentu mengenai yang harus dilaporkan seperti itu pasti terkait dengan wewenang. Karena wewenangnya dialah, maka mereka mendapatkan yang namanya bingkisan atau apapun bentuknya ya. Jadi menurut aku, apa yang dikerjakan oleh KPK ini betul-betul harus didukung oleh semua unsur masyarakat. Apabila ada yang mengatakan bahwa ini tradisi, nah ini mereka perlu mengkaji ulang menurut aku orang-orang yang mengatakan ini bagian dari tradisi. Karena di dalam pemerintahan modern, birokrasi modern, yang namanya tradisi itu harus dinilai ulang. Apakah tradisi itu, misalnya pemberian, hadiah, dan segala macam itu terkait dengan jabatan seseorang atau tidak? Nah, di dalam birokrasi dan pemerintahan modern, selalu yang terkait dengan jabatan atau wewenang seseorang itu dikategorikan pertama bisa korupsi atau yang kedua bisa masuk dalam kategori gratifikasi atau suap. Jadi menurut aku pihak-pihak yang menganggap ini sebagai bagian dari tradisi mestinya berpikir ulang karena di dalam pemerintahan modern dan birokrasi modern ini memberikan sesuatu kepada para pejabat negara itu bisa masuk dalam kategori gratifikasi bahkan juga dalam kategori korupsi gitu. Bahkan di dalam undang-undang Tipikor bahkan barangnya belum diterima pun hanya memberikan janji apabila itu dilakukan oleh pejabat publik itu bisa terkena pidana. Memberikan janji saja tidak usah dalam bentuk barang itu sudah masuk dalam kategori pidana. Itu ada dalam undang-undang Tipikor. Lalu Pak, silaturahmi seperti apa yang ideal yang sebaiknya dilakukan dengan kepala daerah atau pejabat daerah? Silaturahmi yang harus dikembangkan adalah silaturahmi di mana hubungan antara orang per orang saja. Jadi artinya kita misalnya kenal baik, kita datang mengucapkan selamat dan segala macam, atau sebenarnya masih diizinkan kan dalam bentuk kartu, itu masih diizinkan. Tetapi dalam bentuk barang dengan nilai tertentu, itu bisa masuk dalam kategori gratifikasi. Ada baiknya juga menurut aku para pejabat publik membaca. Karena di dalam, tinggal buka kok di www.kpk.go.id, di situ ada peraturan mengenai apa yang disebut dengan gratifikasi. Berapa nilai barang yang kalau diterima harus dilaporkan kepada KPK, apabila tidak dilaporkan dalam 1 bulan, maka dia disebut sebagai suap, bla bla segala macam begitu. Lalu bagaimana dengan komentar, banyak juga pengusaha parsel yang mengandalkan musim ini untuk pendapatannya? Iya, mohon maaf ya kepada para usaha kecil, menengah umumnya ya yang terkait dengan parsel. Ya, parsel itu bukan pengusaha besar umumnya, biasanya pengusaha kelas menengah maupun kelas kecil ya. Bukan mikro juga, mikro mungkin lain begitu. Kita harus bersama-sama menegakkan peraturan seperti itu. Dan menurut aku rezeki bagi usaha kecil dan menengah di parsel ini kan toh tidak terbatas hanya kepada kalangan pejabat ya. Kan masih bisa dikembangkan di kalangan yang masih diperbolehkan kan bahkan di antara para pengusaha, misalnya kayak begitu, pengusaha kepada bawahannya nggak ada masalah. Tetapi kalau pengusaha kepada pejabat publik siapapun, itu akan menjadi subjek daripada undang-undang atau peraturan gratifikasi. Jadi maksud aku tetap juga teman-teman yang bergerak di bisnis parcel di kalangan kecil dan menengah mengembangkan kiat-kiat bisnis yang lain tanpa harus melanggar peraturan yang sudah ada mengenai suap atau gratifikasi. Karena menurut aku dalam jangka panjang apabila pejabat-pejabat tidak terkena gratifikasi atau korupsi atau tidak mengembangkan dirinya untuk menerima gratifikasi ataupun korupsi, toh yang menguntungkan juga para pengusaha karena uang yang ada di dalam publik nanti tidak akan diambil oleh para pejabat publik, dipakai untuk pembangunan ekonomi, dan itu akan membantu juga pertumbuhan usaha baik kecil maupun menengah di industri parcel dan yang lain-lain. Demikian pakar politik Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.